Sustra, hari ini kita memasuki bagian kedua dari seminar reformasi kita. Bagaimana kita memikirkan tentang Martin Luther dan dalil yang dikembangkannya, 95 dalil, sebagai bentuk perlawanan terhadap gereja. Ya, apa dan bagaimana seharusnya ini diselesaikan menjadi pergumulan, pertandingan tersendiri dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah, bagaimana semangat reformasi, Ecclesia Reformanda Semper Reformata itu mewarnai kita, yaitu gereja yang terus-menerus diperbaharui di sepanjang zaman dan tidak boleh berhenti. Menjadi semangat yang mestinya menyala-nyala dalam batin kita, memainkan peran kita dalam kehidupan keimanan kita. Maju dan terus maju, mengukir dan terus mengukir karya seperti yang Tuhan mau. Nah, itu sebab ketika kita pada titik satu menjadi dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, itu gambarannya. Semakin diperbarui sehingga kita semakin menyerupai Kristus itu. Nah, perubahan radikal itu harus terus terjadi dalam hidup kita. Supaya jangan sampai panjang perjalanan waktu, tetapi dinamika perubahan justru tidak semakin nyata. Nah, ini menjadi pergumulan serius di dalam keimanan kita. Pemahaman kita bagaimana mengerti kebenaran itu. Kita akan melihat bagaimana reformasi yang dikerjakan oleh Luther dalam perjalanan kehidupannya. Yang pertama, Susra, siapa itu Luther? Kita akan mengenal dulu orangnya ini. Ya, kita akan melihat bibliografinya sebentar. Pada tahun 1483 dia lahir di Eisleben di Jerman. Jadi seorang Jerman. Nah, bagaimana tahun 1501 dia masuk selesai SMA ke college dulu yang namanya Artes. Dia belajar di sana grammatical, logika, astronomi maupun geografi, natural philosophy, ya, lalu ambil musik. Itu sekolah di waktu lampau, bagian semacam basis mau kemana kamu pergi supaya kamu punya dasar yang kuat sekali. Nah, memang ini menjadi sangat komprehensif, Saudara. Bagaimana seorang belajar filsafat tetapi belajar musik? Ini dua hal yang luar biasa sekali, ya. Sehingga logika-logika orang diatur demikian kuat, tetapi seni dalam musik itu juga begitu hebatnya. Saya pikir ya makin hari pendidikan masa lampau itu begitu kuatnya. Tidak heran melahirkan orang-orang yang sangat bermutu. Ya. Maka selesai dari sana, 1501 itu dia masuk, 1505, 4 tahun sesudah dia menyelesaikan, dia mengambil kuliah hukum karena keinginan orang tuanya. Nah, di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia masih di Artes mengalami beberapa pergumulan. Satu waktu dia pernah pergi bersama dengan kawannya berjalan. Orang-orang di waktu lampau itu karena daerah masih rawan sudah biasa pergi bawa pedang begitu ya. Tetapi rupanya waktu dia berjalan dan berlari dengan kawannya dia malah kehantam oleh pedangnya sendiri. Sehingga kakinya itu luka lalu ditolong oleh temannya dan dia mengalami ketakutan luar biasa. Dan dia berteriak, ya Bunda Maria tolong saya. Dia seorang Katolik yang sejati. Ya. Nah, saudara-saudara, ada peristiwa kedua ketika dia sudah mulai masuk di dalam kuliah hukum itu. Ada peristiwa lagi ketika satu kali waktu perjalanan dia dihantam halilintar hujan yang luar biasa dan mengalami ketakutan yang mendalam. Rupa-rupanya dalam pergumulan batinnya dia merasa Tuhan panggil dia untuk melayani. Sehingga waktu itu secara spontan dia berteriak, "Ya, aku akan melayani." Nah, saudara-saudara, pergumulan batin seperti ini menunjukkan kepekaan yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Dan saya pikir ini harus ditumbuh kembangkan. Saya sangat menikmati kalau pergumulan-pergumulan orang seperti itu. Bagaimana menjalani perjalanan hidup kita. Saya kira Tuhan punya kemurahan yang sama pada tiap kita. Berbicara menggelisahkan batin kita. Tapi reaksi kita lah yang berbeda. Ada yang menjawab itu dengan kemudian melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ada yang dengan tidak. Nah, bagaimana reaksi kita seharusnya terhadap Tuhan itu menjadi sangat penting. Jangan pernah bereaksi terhadap orang lain dalam hidup pengabdianmu, dalam hidup pelayananmu. Bereaksilah terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup pengabdianmu. Itu pelayanan. Ya. Tidak penting orang lain mau pergi atau tidak. Kalau perlu kita sendiri pun kita akan berkelahi untuk kemuliaan Tuhan itu. Jangan pernah berhenti. Semangat ini mewarnai seorang Luther yang sangat kuat. Sehingga kemudian 1505 dia kemudian masuk ke biara di 1508, 3 tahun kemudian. Jadi dia tidak bisa lagi meneruskan, lalu dia pindah. Dia bergumul dan kemudian minta kepada ayahnya izin untuk pindah. Ya. Saudara-saudara, kemudian Luther masuk dan ditabiskan di biara. Ya, menjadi seorang mahasiswa di seminari. 1509, kemudian dia berangkat ke Wittenberg untuk studi lanjut dan mengajar filsafat moral. Ingat, sebelumnya dia juga sudah belajar. Nah, kemudian dia belajar di Wittenberg, lalu mendapatkan gelar doktornya di 1511 di Wittenberg. Dia menjadi seorang yang sangat cerdas. Sementara dia kuliah, dia juga mengajar. Karena sebelumnya dia sudah mengambil apa namanya mata kuliah filsafat, natural filosofi. Ya. Nah, bagaimana pergumulan Luther menjadi sangat menarik. Berinteraksi dengan ilmu yang dipelajarinya, berinteraksi dengan perjalanan hidupnya. Oleh karena itu tidak ada orang-orang top, orang-orang besar di kolong langit ini yang tidak mempunyai cerita dan pergumulan unik pada dirinya. Dan tiap kita lagi-lagi saya bilang, Tuhan punya kemurahan belas kasihan yang sama untuk mengukir kita sesuai dengan kapasitas kita, sejauh mana kita peka. Ya, saya adalah tipe manusia yang kemudian belajar tidak akan pernah mengabaikan apapun kesempatan yang Tuhan berikan. Kesendirian bagi saya ketika kemudian semua tidak berjalan adalah kehormatan. Boleh melewati lorong gelap. Itu menjadi perkelahian tersendiri. Kita tidak bisa atur satu situasi di mana kita bisa berkelahi sendiri. Tapi ada waktu kita tertinggal sendiri dan jangan lari. Berkelahilah, majulah. Ya Luther hidup di zaman oportunis daripada gereja. Tetapi kemudian bagaimana? Ia bertumbuh dan terus melihat segala sesuatu dengan jelinya. Kemudian pada 1510, saudara, dalam kunjungan kerja ke Ordo Roma, Luther melihat praktek korupsi yang mencolok di gereja. Ya, jadi di tengah kuliahnya, satu waktu sebelum dia doktornya 1511, dia diutus ke Roma. Lalu melihat praktek korupsi di Roma itu begitu terbuka. Dia kaget setengah mati. Bayangan dia, gereja adalah dunia suci. Mengapa ada seperti ini? Tapi Luther tidak melalikan diri daripada gereja. Dia berhadapan dengan kekuatan yang luar biasa. Karena kepausan adalah pemerintahan terpusat. Ya, jadi piramid dari paus itu sangat kuat sekali kekuasaannya. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian dia bergumul dan 7 tahun dari apa yang dilihatnya sesudah 1511 menyelesaikan studi doktoralnya, 1517 ya, kira-kira 6 tahun dari doktoral atau 7 tahun dari dia melihat kekacauan gereja, dia melakukan konfrontasi dengan gereja. Dia membuka konfrontasi terbuka dengan Paus Leo X. Karena pada waktu itu surat pengampunan dosa sudah diperjualbelikan. Dia melihat gereja semakin menggila dan dia melawan. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar ini di zaman sekarang lalu membayangkan, ya dong kita kritik dong, kita gini. Enak ngomongnya ya. Karena zaman itu beda dengan zaman sekarang. Zaman itu melawan Paus sama dengan mati. Ya, jadi abad 12, 1100 sekian. John Huss sudah pernah dibakar hidup-hidup karena mengkritik Paus. Dia mengkritik terutama the infallibility of Pope, ketidakbersalahan Paus. Dia lawan. John Huss mati. Sejarah gereja sudah membuktikan perlawanan kepada Paus adalah kematian. Dan Luther ada di dalam sistem itu. Luther seorang biarawan, John Huss itu seorang cendekiawan. Dia guru besar, profesor doktor dari Ceko University. Tetapi seorang yang memberikan kontribusi besar, sekalipun dia seorang pengajar hebat, otaknya yang luar biasa, dia persembahkan kepada Tuhannya. Saya pikir tidak ada alasan bagi kita untuk terlalu capek, terlalu repot untuk melayani Tuhan, bukan? Tidak ada kamu terlalu kaya, terlalu hebat untuk tidak bisa menyentuh pekerjaan Tuhan itu. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, memberikannya, semangat mengabdi kepada Tuhan. Nah ini menjadi sangat perlu. Nah saudara-saudara, apa yang dialami oleh Luther menjadi sangat luar biasa. Dia berani mengkritik, menyentuh ruang bahaya ketika dia mengkritisi Paus. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kemudian dia menggugat dan menuliskan surat. Tetapi kemudian Paus menganggap sepi Luther. Dan akhirnya Luther memaku 95 dalil itu di gereja istana di Wittenberg. Ya, 95 dalil sebagian besar sebetulnya intinya berisi melawan surat pengampunan dosa. Dia mengurai satu-satu. Apa itu? Dan kemudian mengkritik bahwa surat pengampunan dosa hanyalah melulu urusan uang. Dan uang adalah kecelakaan yang luar biasa. Dan salah satu kritik yang tajam dalam urusan itu dia bilang apa? Orang berdosa kembali adalah pergumulan perjalanan orang beriman. Tetapi ketika yang terdahulu menjadi terkemudian, itulah celaka yang paling mengerikan bagi gereja. Dan surat pengampunan dosa diperjualbelikan membuat orang yang terdahulu jadi terkemudian. Sama saja dia mau mengatakan itu celaka yang paling besar sekali. Luther dengan gaya khas Jermannya memberikan argumentasi-argumentasi yang saklek. Ya, saya mundur lalu kira-kira ke 500 tahun yang lampau, membayangkan pergumulannya, membayangkan perjuangannya. Itu luar biasa sekali. Sehingga saudara-saudara, apa yang dipikirkannya di zamannya menjadi sebuah keagungan pikiran. Nah, itu sebab dia cukup menggoncang Jerman pada waktu itu dan struktur dari Katolik secara umum. Seluruh gereja Katolik mengalami kegoncangan yang cukup luar biasa dengan apa yang dikerjakan oleh Luther. Paling tidak perlawanannya kepada kekuatan paus yang tidak tersentuh, itu luar biasa. Karena risikonya sebetulnya adalah bisa mati. Dan itu siasat gereja sedang dikerjakan kepada dia. Tetapi pimpinan Tuhan selalu unik dan terus bekerja secara luar biasa ya. Maka kemudian dia memakukan 95 dalil sehingga konfrontasi semakin besar dan Luther disebut sebagai bidat dan pantas dihukum api. Hukum api maksudnya dibakar hidup-hidup. Itu sudah pernah terjadi pada John Huss. Jadi saudara, waktu ancaman diberikan, gambaran sudah ada, pengalaman sudah ada, ini kan sudah dekat. Ini menakutkan. Karena di waktu lampau membakar orang sesat hidup-hidup itu biasa. Perilaku gereja tidak terpuji-puji amat di waktu lampau. Gereja itu pun busuk. Sayangnya kalau kita ikut-ikutan busuk pula lagi terus-terusan. Lalu kapan mau rapinya? Kan itu yang jadi repot. Perjalanan gereja itu gelap. Bagaimana mau menjadi terang? Nah itulah reformasi. Luther hidup di era yang gelap. Tapi dia menjadi terang yang luar biasa. Luther berkelahi dan dia tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, 1518 dia disidang di Augsburg oleh Kardinal Kajaten. Dan dia menjawab seluruh ucapan Kardinal. Luther disuruh untuk mengaku salah dan mencabut semua ucapan-ucapannya. Luther bilang, no. Satu kali yang terucap, aku bertanggung jawab. Dan dia tidak mau mengubah sedikit pun. Saya lalu diingatkan kepada John Huss punya sikap yang sama. Ketika Raja Ceko datang, sahabat baik dari John Huss dan berkata, John, please, cabut ucapanmu supaya aku bisa menyelamatkanmu. Kalau tidak, mana bisa? Karena pada waktu itu Kaisar kalah pamor, kalah kuasa dengan Paus. Kaisar itu cuma satu kerajaan, Paus itu 10 kerajaan, 20 kerajaan. Pengaruhnya besar setengah mati. Suara Paus lebih tinggi. Ya. Nah oleh karena itu saudara, waktu dia disidang begitu, dia tetap bilang tidak. Setahun kemudian terjadi perdebatan dengan Eckius, seorang doktor teologi yang membela mati-matian Paus. Dan Luther menjawab juga mati-matian. Sehingga terjadi perdebatan panjang karena pada waktu itu sebetulnya ada satu orang yang bersimpati pada Luther dan setuju dengan ajarannya. Itu yang berdebat pertama dengan Eckius, Luther hadir tapi kemudian juga tertantang dan Luther juga memberikan jawaban. Artinya mulai ada orang yang memandang Luther sebagai benar ini. Lalu rakyat pun mulai memperhatikan dan mulai berpikir, ada apa sebetulnya dengan Luther ini? Dan mata rakyat mulai dibuka. Lalu mulai melihat apa yang mestinya ada. Nah kemudian pada sesudah perdebatan itu berikutnya, Paus semakin marah, ya, karena Luther kemudian dianggap semakin membahayakan, maka dikirimlah wakil daripada Paus ketemu, ya, bersama dengan Kaisar. Lalu Kaisar berkata, Luther, inilah yang semestinya kau katakan bahwa kau mengaku salah. Sesudah kemudian bicara, Paus bicara mengadili dia. Terus cukup panjang. Rakyat sudah mulai memanjat tembok untuk melihat apa yang terjadi, saudara. Keinginan tahu begitu besar. Karena belum pernah ada orang berani begini gitu ya. Nah pengaruh Luther berbanding John Huss memang keributan Luther menjadi sangat luar biasa. Karena ini adalah biarawan melawan Paus. John Huss itu masih muda dianggap orang luar kan. Orang yang dianggap dari luar yang datang dan mengkritik. Sehingga pengaruhnya memang jauh lebih besar yang dibuat oleh Luther ini. Menimbulkan sebuah pertanyaan yang sangat serius dari umat. Tetapi juga era yang berbeda. Ketika John Huss di abad 12, maka Luther di abad 16, 1500-an itu. 4 abad kemudian memang gereja semakin enek dengan, umat semakin enek dengan gereja itu. Semakin muak dengan gereja itu. Abad 11 memang puncak kejayaan kekuasaan yang luar biasa dari kepausan. Gereja yang kuat, yang serba punya akan menjadi gereja yang korup dan mengerikan. Karena itu bodoh sekali kalau kita berpikir bagaimana gereja menjadi gereja yang kuat hanya secara organisasi dan materi. Bukan, kita mesti jadi gereja yang kuat dalam semangat. Itu yang harus. Dalam pelayanan, dalam pengabdian. Jangan berteori. Lalu terbenam dalam teori itu saja. Nah ini harus menjadi perkelahian sengit kita, saudara. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi kemudian? Bagaimana dia dipaksa mengaku dan dia tidak mau. Cabut. No. Di situ juga keluarlah ucapannya. Di sini aku berdiri dan inilah yang kukatakan. Kalimat ini memang kemudian menjadi kalimat yang selalu dikaitkan dengan Luther ketika dia menyatakan sikapnya. Nanti pada persidangan berikut lagi, ya, ada beberapa kali dia dipaksa, dia tetap memegang prinsip dan tidak mau mencabut apa yang dikatakannya. Sehingga sesuatu yang kekasih, Luther terus bergerak melawan zamannya. Dan itu ancaman tidak membuat dia berhenti, sebaliknya. Apa yang terjadi? 1520 dia menulis 3 buku sekaligus. Ya, pertama buku ketika membicarakan satu dorongan kepada pangeran untuk melakukan reformasi di Jerman. Gila ya. Jadi dia menulis buku bagaimana gereja sebagai kepausan sudah salah. Dan bagaimana harusnya Jerman menemukan panggilannya. Memahami kehendak Allah dan bukan hanya tunduk pada gereja. Ini sama saja dia suruh pangeran berontak. Buat raja ini tidak mudah. Karena perlawanan kepada kepausan bisa melibatkan raja-raja sekitar menjadi musuh mendadak. Sehingga apa yang dilakukan oleh Luther ini, buku ini menjadi satu buku yang sudah menjadi bersifat politis. Ya, karena pemberontakan kepada kemapanan gereja dan itu mengerikan sekali. Tetapi itulah Luther. Lalu dia juga menyerang gereja dan teori sakramennya, khususnya soal teori Vulgata atau api penyucian itu. Ya. Tentang api penyucian bagaimana dikritik oleh Luther dengan keras. Bahwa tidak ada orang disucikan lalu bisa suci. Dan tidak ada surat pengampunan dosa diperjualbelikan. Ya. Dan dia mengkritik itu dengan keras. Ya. Jadi saudara-saudara, Pultagori atau penyucian ini yang dilawan oleh Luther, surat pengampunan dosa yang dilawan oleh Luther, menghantam langsung ke sumsumnya gereja. Jadi purgatori atau penyucian itu, kalau di dalam agama Islam juga ada ya, itu bisa juga dilakukan sampai sekarang, namanya tahlilan, itu bagian dari mendoakan orang mati itu. Dan di Katolik itu ada. Tetapi jangan lupa pada waktu itu belum ada Protestan. Nah itu menjadi benih perpecahan ini. Ya, nah Luther mengkritik dan menghantam itu. Karena Luther betul-betul mendalami di dalam pergumulan. Yang menarik adalah semua orang belajar teologi. Tapi Luther tidak hanya belajar dengan ini. Dia belajar dengan hati. Artinya dia mengerti dan melakoni. Sehingga kecintaan terhadap firman gede. Dia tidak jadikan Alkitab sebagai objek dari pengetahuannya. Memuaskan akal budinya saja. Tetapi dia belajar mengerti dan mencintainya dengan sungguh. Semua orang melayani, tapi bisa melayani struktural organisatoris. Tetapi tidak semua orang melayani dengan hatinya. Dan memberikannya untuk kemuliaan Tuhannya. Itu berbeda lagi. Semua orang bisa bikin sekolah Kristen, lembaga Kristen. Tidak tentu dia memberi hatinya ke sana. Kita hati-hati dalam memahami pelayanan. Itu sebab reformasi menjadi penting. Ada orang memulainya dengan baik, di tengah jalan sudah berubah, di ujung jalan sudah kacau. Karena itulah perlunya reformasi, reformasi, reformasi. To remind us about our position. Supaya selalu on the track. Apa yang bisa mereformasi? Bible. Alkitab. Karena itu pergumulan kita harus ada tiap hari. Supaya motivasi kita tetap murni. Lalu bagaimana posisi pembenaran dan perbuatan baik dibicarakan oleh Luther. Bahwa pembenaran adalah kasih karunia Tuhan. Sang benar itu. Bukan diperjualbelikan. Dan Luther mengkritik dengan keras terhadap praktek-praktek gereja itu. Sudah bisa diduga saudara, otomatis kepausan pasti marah setengah mati. Dan membuat buku Luther itu menjadi buku apa? Yang terkutuk, tidak pantas, tidak layak. Dan Paus Leo X memerintahkan, tarik dari peredaran, cabut. Persis seperti kalau buku di Indonesia gak boleh ya, lalu pemerintah suruh cabut. Tapi pemerintah, dalam hal ini Menkovindo misalnya, bisa suruh cabut, masih ada orang bisa bergerilya kan? Karena kekuatannya tidak mutlak. Masih ada negara lain dulu bilang itu kan kebebasan HAM. Zamannya Luther, gak ada cerita itu. Melawan paus sama dengan mati. Cuma satu penguasa tunggal, yaitu paus itu. Nah oleh karena itu, apa yang dilakukan Luther menjadi pembelajaran. Kalau saudara mau melayani tanpa risiko, mimpi apa? Tidak ada pelayanan tanpa risiko, tidak ada pelayanan tanpa harga, tidak ada pelayanan tanpa keringat. Bukan hanya keringat air saja, keringat darah kita mau melayani. Enggak ada pelayanan kemudian jadi enak, lalu semua orang welcome pada kita. Enggak ada, saudara. Selalu mengalami benturan dan kesulitan. Karena itu kita boleh berdebat panjang lebar. Ada akhirnya, karya apa yang lahir dari tangan kita? Itu akan menceritakan siapa kita. Saya cerita, oh Tuhan baik sama saya, begini-begini. Tapi saudara bisa lihatlah hidup saya, ya. Begitu apa enggak? Saudara bisa lihat karya yang saya kerjakan, begitu apa tidak? Maka capek pun mulutku berbusa-busa, fakta hidupku akan jadi cerita. Apakah yang kukatakan itu bernilai atau tidak? Nah semua kita harus berani memasuki area itu. Nah Luther menjadi luar biasa ketika mempunyai nilai pergumulan batin yang hebat itu. Dan dia tidak pernah bisa diam. Dia terus gelisah terhadap fakta-fakta yang terjadi. Bagaimana ia melihat? Bagaimana dia menjalani? Bagaimana dia mengalami dan menggumuli semuanya? Ya. Sehingga spirit reformasi adalah bersikap kritis. Ya. Mempertanyakan untuk kebenaran. Sesuaikah itu dengan Alkitab? Sesuaikah itu dengan Alkitab? Apakah Alkitab begitu? Apakah Alkitab begitu? Maka tiap pernyataan, tiap tindakan, tiap keputusan harus dipertanyakan dengan Alkitab. Maka berapa banyak yang harus dipertanyakan? Saya akan jawab semuanya. Betul gak itu? Jadilah jemaat yang selalu mempertanyakan sesuai dengan kebenaran Alkitab itu. Tapi belajarlah takluk pada Alkitab itu. Tapi bagaimana kau mau mempertanyakan itu benar apa tidak kalau kau sendiri tidak mengerti apa isi Alkitab itu. Maka saudara akan amin-amin saja. Amin, amin, amin, amin. Apa yang amin gak tahu, pokoknya amin. Ya. Maka kemungkinan yang paling besar masuk surga ya si amin lah. Malah gereja melakukan penyelewengan sekarang lain lagi. Persis seperti era kepausan. Tidak boleh bertanya. Jangan mempertanyakan firman Tuhan, salah. Apa-apaan salah? Yang dipertanyakan kan statement si pengucap, statementnya pendeta. Jangan mengganggu hamba Tuhan, itu biji mata Tuhan. Omong kosong itu. Kalau dia biji mata Tuhan, Tuhan yang akan jaga dia. Enggak usah dia takut. Tuhan akan tampar siapa yang mengganggu biji mata Tuhan. Tapi banyak yang merasa biji mata diganggu, enggak ketampar-tampar tuh yang ganggu. Karena memang dia bukan biji mata, biji kaki saja tidak. Klaim kita yang terlalu berlebihan. Nah tempatkanlah dirimu serius. Pandanglah kepada Tuhanmu. Dia akan membelamu dengan caranya yang luar biasa itu. Jangan takut. Jangan gentar. Nah oleh karena itu mempertanyakan, menggugat untuk kebenaran. Menjadi semangat daripada spirit zaman. Bagaimana reformasi itu harus kita apa namanya kita hidupkan. Betulkah? Ya. Saya lagi pikir ini reformasi gitu ya. Terus saya belajar PowerPoint. Sekarang saya udah bisa pindahin gambar loh. Hasil reformasi. Tadinya kagak tahu gambar ya. Udah minta-minta ngisinya gimana? Salam lulu gitu. Nah, tadi malam saya ternyata begini. Padahal itu kalau yang lain-lain pasti rasanya bilang, "Duh, Pak Big Man ini goblok amat sih gitu aja enggak ngerti gitu ya." Pasti rasa saya bodoh toh. Gitu aja bangga seneng. Beda saudara kalau menemukan sesuatu. Dari tidak tahu jadi tahu, rasanya exciting gitu. Ah tambah lagi. Dan saya lagi mengotot terus tambah lagi. Gambar saya kan saya koleksi lebih banyak lagi. Karena kemarin waktu pindahin gambar, loh kok kopi yang di bawah? Saya mau pindahin ini, kopi pasti. Yang kopi di bawah, malah nambah terus. Yang ini gak masuk gambarnya. Oh ini pakai gini, udah dapet lo gitu ya. Itu cuma teknik ya. Yang kalian sudah ngerti jauh. Tapi maafkan, kalian lebih pintar dari saya PowerPoint, tapi PowerPoint saya lebih bernilai dari kalian. Karena kamu tahu PowerPoint, tapi enggak tahu bikin apa. Paling bikin barang mainan. Nah, saya buat seminar, bagus dong. Ayo dong pakai. Jadi sekarang kamu isi. Oh iya, saya juga mau. Lalu kamu isi mulai, bahan, bikin. Paling kan seminar menurut ukuranmu lah. Ya, kamu ngomong sama siapa? Namanya melatih diri. Saya lagi disuruh ngomong sama remaja nih. Saya bikinin PowerPoint nih. Kan gitu ya? Saya disuruh ngajar sekolah minggu, sekali-kali anak-anak supaya menarik nih. Kebetulan kamu lebih jago dari saya. PowerPointmu itu bisa lebih menarik sehingga anak melotot terus. Tapi hati-hati jangan GR, bukan ngeliatin kau, PowerPointmu. Bagus loh. Tapi akhirnya kamu punya kelemahan berbicara tertutup dengan teknologi. Itu kan alat bantu. Mereformasi. Semangat yang harus ada pada semua aspek. Buat saya ini kerja keringat dingin. Ya. Tapi bagaimana harus melakoni itu? Bagaimana harus memainkan peran itu? Nah, ini yang menjadi penting untuk kita pikirkan. Nah, saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Luther? Kritik dan perdebatan Luther menarik. Pertama, terhadap surat pengampunan dosa. Luther adalah seorang rahib, Luther adalah seorang bagian daripada gereja dan dia menghormati struktur gereja. Betul, paus harus dihormati. Dia setuju. Tetapi ketika paus salah tidak boleh ada hormat itu. Maka dia mengkritik bukan pausnya, tetapi ucapan paus, bukan organisasinya. Saya tidak akan melawan struktur organisasi. Saya tahu berorganisasi. Itu kalimatnya Luther. Menarik ya. Tapi saya mau menggaris bawahi surat pengampunan dosa itu bagaimana mungkin. Maka dia mengatakan bahwa surat pengampunan dosa sebagai tidak alkitabiah. Dan itu hanya melulu soal uang. Ya, karena Paus Leo 10 pada waktu itu kan kita tahu. Itu usai perang salib itu kan uang sudah kocek gereja itu sudah menipis itu. Jadi cari uang dari mana? Nah, ini salah satunya. Maka Luther kemudian menolak itu. Dan kemudian dia mengatakan apa? Bahwa itu tidak alkitabiah, sangat merendahkan kasih karunia. Ya, yang memberikan pengampunan. Yesus mati di atas kayu salib enggak pakai uang itu. Mau percaya kau? Tidak perlu uangmu itu. Saya suka ketika Petrus datang di Samaria, lalu kemudian karunia dikatakan kepada orang-orang di Samaria ya, kepada orang-orang Samaria, lalu datanglah si Simon, sama-sama namanya ya. Cuman ini si Simon tukang sihir ini, bukan Simon Petrus. Jadi Simon si sihir sama Simon si Petrus berhadapan. Terus Simon bilang, "Berapa aku mau beli?" Menarik Petrus bilang, "Terbakarlah kau dengan uangmu. Kau pikir kasih karunia itu barang recehan?" Waduh, dimarahin loh. Keren ya, itu wibawa menarik itu. Sampai sekarang gereja susah ya memaki-maki orang beruang. Yang bisa dimaki itu beruang. Orang beruang tidak bisa. Maka orang beruang selalu benar. Tapi saya ingin mengatakan kepada kalian. Seberapa banyak pun kau beri kepada gereja, tidak ada hakmu untuk mengobok-obok gereja. Kecuali kau setan. Kalau kau setan, lakukanlah. Dan kalau kau lakukan, yakinlah kau. Kau memang setan. Karenanya setan yang pakai uang untuk merusak-rusak gereja. Saya melayani. Saya tidak akan hitung berapa keringat saya. Saya tidak akan hitung berapa rupiah yang saya keluarkan. Saya tidak akan hitung itu lalu merasa ada perhitungan yang perlu diperlakukan. No. Bagiku, kalau bisa mengeluarkan uang itu kesempatanku melayani Tuhanku. Dan aku tidak akan berhenti melakukan itu. Semangat yang harus kita hidupkan dalam hidup kita. Lakoni, kerjakan. Biar ini menjadi kenyamanan untuk mempertumbuhkan iman percaya kita. Pengampunan dosa, kata Luther, itu juga menghina merendahkan penderitaan dan penyalipan Yesus Kristus yang berkorban cuma-cuma. Bahkan penyamun di sampingnya itu pun yang dosanya gila-gilaan itu tidak perlu bayar sepeser. Guru Tuhan, ingat aku. Sekarang engkau di Firdaus bersama dengan aku. Wow, luar biasa. Maka Luther merasakan sentuhan itu. Ia marah kepada gereja. Bagaimana mungkin gereja memperjualbelikan surat pengampunan dosa itu? Andai kata semangat itu hidup pada kita, teologi sukses gak mungkin berkembang. Kita ada di sana dan kita menikmatinya. Kita bagian daripada pendosa itu. Ini perkelahian sengit yang harus dilakoni, yang harus diselesaikan dalam pergumulan kehidupan itu. Ya. Kemudian bagaimana? Dia mengapa mengkritik juga ketidakbersalahan paus, ya, dan keutamaan paus. Jadi karena paus yang mengeluarkan surat pengampunan dosa, paus itu tidak bisa bersalah, ya. Sehingga waktu dengan Eriuk itu dia, Eriuk dia berdebat itu, lalu dibilang, paus tidak mungkin salah. Dia bilang bisa salah. Kenapa tidak bisa salah? Karena kemudian ya dikatakan bahwa apa yang terjadi di sana dan bagaimana perdebatan-perdebatan itu yang ada, bahwa paus itu adalah orang yang penting, orang yang luar biasa. Sehingga Eriuk mengangkatlah berdasarkan Matius 16:18 ketika Tuhan memberikan kunci kepada Petrus. Maka disebut oleh Eusebius itu penafsiran awal gereja ya. Bahwa karang itu adalah Petrus itu. Dan kunci itu dia pegang sendiri. Dia yang bisa ngatur semuanya. Apa yang dikatakannya, itu yang terjadi. Saudara, sehingga paus sama dengan Petrus. Gereja itu yang bisa menentukan. Paus sejajar dengan Alkitab. Dia boleh bilang A, boleh bilang B. Beda Alkitab juga enggak apa-apa. Paus H, paus luar biasa. Maka kemudian di sini kritiknya Martin Luther dikembangkan. Ini juga yang dikritik John Huss. Ya, di abad 12, 1100-an itu. Paus bisa bersalah. Hanya Alkitab tidak bisa salah. Paus tidak sama dengan Alkitab. Paus harus tunduk pada Alkitab. Luther kembangkan lagi. Karena memang hidup terus dan dihajar lagi oleh Luther. Karena sebetulnya yang menjadi karang yang teguh di dalam bagian itu adalah Kristusnya. Bukan Petrusnya. Nah, Petrus dipercayakan kunci gereja, bukan personal. Maka di dalam Matius 16, Matius 18 mengurai tentang wewenang kunci sorga itu apa yang kau ikat, terikat, lepas, terlepas. Ternyata itu adalah kekuasaan daripada gereja sebagai struktural. Kalau pendeta bilang salah, enggak boleh, harus ada dua saksi. Salah, dia enggak ngaku, bawa dua saksi. Enggak ngaku juga, kasih tahu jemaat. Jemaat bilang salah, enggak ngaku juga, keluarkan dia. Sebagai pemungut cukai atau orang berdosa. Apa yang kau lepas itu, bahwa orang itu berdosa, di sorga juga dia apa? Berdosa. Apa yang kau ponis pada orang itu bilang bebas, dia bebas. Kau bilang salah, dia salah. Tapi ada sistemnya. Siapa yang paling kuat di gereja? Persidangan jemaat. Semuanya. Bukan menumpuk pada apa-apa Petrus. Pasal 16 menceritakan, pasal 18 mengurai bagian itu. Sekarang ini juga diambil oleh banyak pendeta. Ikat setan, lepas setan, ikat Roh Kudus, lepas Roh Kudus, semua bisa diikat-ikat lepas. Sampai Roh Kudus pun bingung, sejak kapan aku perlu izin kau? Kau lepas aku, emangnya kemarin terikat apa? Beracaralah Roh Kudus, sampai Roh Kudus nunggu-nunggu giliran. Hebat betul. Tetapi gereja melakukan, yes. Gereja sadar, enggak. Dinikmatinya kesalahannya. Ini menakutkan, saudara. Karena kita tidak cinta pada kebenaran. Cintailah kebenaran. Bergumullah supaya hidup kepekaan. Hargailah. Dan taklukkanlah dirimu. Maka kebenaran akan nyata kepadamu. Selama kau tidak menaklukkan dirimu, hidupmu kepada kebenaran. Kebenaran itu akan gelap buatmu. Ya. Oleh karena itu Luther menggugat dan berkata, itu bukan personalnya Petrus, tapi gereja universal. Dan batu karang itu adalah Yesus, bukan Petrus, bukan Paus. Paus tidak sejajar dengan Alkitab, tapi harus tunduk pada Alkitab. Waduh, disinilah perdebatan-perdebatan kita bisa lihat. Alkitab yang sama, bisa tafsirnya beda ya. Pada bagian yang sama, dua tafsir yang bertolak belakang loh sudah. Itu sebab kita bisa menjadi pemerkosa yang paling jahat terhadap Alkitab itu. Memaksakan pendapat kita sebagai kebenaran Alkitab. Dan Alkitab cuma dijadikan alat pendukung. Itu kejahatan. Ya. Nah, di sini perlu kehati-hatian. Bagaimana kita menaklukkan diri kita kepada kebenaran Alkitab yang utuh, bukan sepotong saja. Ya. Dan kemudian Paulus juga mengatakan kekuasaan penggembalaan yang dikatakan kepada Petrus. Luther langsung menjawab. Kan waktu Tuhan Yesus bilang, apakah kau cintaku Petrus? Ya, gembalakanlah dombaku. Kau tahu wewenang kegembalaan Tuhan berikan kepada Petrus. Luther jawab, siapa bilang? Seluruh murid disuruh memberitakan Injil itu. Seluruh murid dapat tugas yang sama itu. Mengapa kepada Petrus dibicarakan? Baik yang di Matius, di Yohanes, sederhana. Karena Petrus menjadi kepala struktural terhadap semuanya. Tapi bukan berlaku untuk dia perorangan doang. Oleh karena itu murid-murid juga ya bisa berdoa bagaimana supaya tiap orang itu diampuni dosanya oleh Tuhan itu. Semua punya kuasa yang sama, bukan hanya Petrus. Bahkan lebih dari separuh Alkitab Perjanjian Baru, siapa yang nulis? Paulus, bukan Petrus. Dan Paulus pun pernah mengkritik Petrus sebagai plin-plan. Kau ini jangan begitulah, depan orang kau ngomong lain, ini kau lain lagi. Saya kagum pada Paulus ya. Petrus pun dikritiknya. Tapi Petrus itu menarik. Yes, sorry. Waktu itu memang aku salah. Ih, keren. Saya lagi membayangkan kehidupan gereja itu indah ya. Mana mungkin Big Man Sirian gak bisa salah. Saya senang kepada teman-teman saya yang dengan tertib dan cinta kasih berdiskusi lalu menunjukkan kesalahan yang mesti kuperbaiki. Thank you. Hidup ini indah kok. Ya. Enggak ada yang kurang di sana, bukan? Nah, bagaimana kita mainkan peran kita? Bagaimana kita berjalan dalam pimpinan Tuhan? Nah, ini yang menjadi penting, saudara yang kekasih. Oleh karena itulah, bagaimana kemudian di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang harus kita jalani, kita harus melakoninya. Dan Luther tahu betul apa yang harus dikerjakannya. Ia melawan kepausan, bukan gelap mata. Bukan sekedar mau berkelahi, tapi karena mau menegakkan kebenaran. Reformasi, jadi back to Bible. Paus, sudah terlalu jauh kau salah, kembali. Nah, itu ceritanya Luther. Tetapi reformasi bukan tanpa konsekuensi. Tidak ada reformasi, tidak berbiaya. Dan tidak ada biayanya rendah, biaya tinggi. Ya. Sehingga saudara yang kekasih, bagaimana ini terjadi di dalam kehidupan seorang Luther, dan bagaimana kemudian pada tahun 1521, saudara bisa melihat ya, terus dekat sekali ya, 1920-21, jadi tiap tahun sudah ada peristiwa besar, sidang ini, itu, bolak-balik lagi. Nah, 1521, sebetulnya Paus sudah berkolusi dengan raja untuk menjebak dan akan membunuh Luther. Ini makin gawat nih, gereja udah makin resah, kalau posisinya makin repot. Dan Luther pernah mengkritik Paus dalam 95 dalilnya, dia bilang apa? Buat apa jual surat pengampunan dosa, mau bicara untuk pengalaman pelayanan? Paus uangnya lebih banyak dari banyak rakyat yang membeli surat pengampunan itu. Kenapa rakyat harus beli? Padahal Paus uangnya lebih banyak. Saya suka bilang ya, kalau banyak sekarang pendeta-pendeta bilang diberkati Tuhan, lalu kaya raya luar biasa. Tapi kemudian masih minta dana, lalu dia sendiri tidak pernah kasih dana. Bagi saya itu kejahatan. Saya bertanggung jawab untuk bicara. Tidak ada lembaga yang saya dirikan, yang saya bukan donatur. Pantang bagi saya. Bahkan gereja ini. Saya banyak uang? No! Tapi aku tahu panggilanku. Aku tahu hidupku. Dan Tuhan cukupkan saya dengan cara yang luar biasa. Tuhan punya 1001 cara. Saya disiplin. Kadang-kadang kalau kita udah keluar, aduh mak. Tapi ada komitmen, jalanin. Tapi ada aja itu berkat Tuhan. Bagaimana saya bisa suruh kalian? Ayo berilah, ayo bangunlah, jangan malas. Tapi saya sendiri malas-malas. Saya sendiri gak memberi. Omong kosong besar, bukan? Dan kalaupun kalian bisa kutipu, mana bisa Tuhan kutipu? Sebelum dia menampar aku, lebih bagus kutampar diriku. Sebelum dia menutup berkatnya, lebih bagus aku belajar untuk murah hati dan membagi rezekiku. Toh, rezekiku datang dari dia. Maka Luther menghantam Paus. Uangmu banyak luar biasa. Pakai uangmu itu untuk pelayanan. Kenapa kau suruh orang lain kasih? Waduh, itu kalimatnya nyontok banget ya. Apalagi namanya Paus. Kalau udah kaya kan kaya banget tuh. Biaya hidup cuma sendirian. Kagak ada bini, kagak ada anak. Kaya banget itu ya. Suka-sukanya itu sudah. Karena Paus bilang ini jual, ini beli. Semua dia. Itu sebab gereja di abad 11 itu terlalu sibuk. Tahu kalian sibuknya apa? Bukan ngurusin pelayanan. Ngurusin aset. Iya, aset gereja itu melimpah di mana-mana. Itu sebab kalau gereja punya aset yang berlebihan dan bersifat mubazir, ingat, itu sudah bisa dibilang dosa. Karena kau menahan berkat bagi organisasimu, sementara banyak orang kelaparan, membutuhkan itu. Kita harus bertanggung jawab pada tiap apa yang kita punya. Bagaimana memfungsikan itu betul-betul maksimal. Ya. Saya betul-betul berdoa ya supaya bangunan yang di belakang kita itu betul salah satu itu bisa dibeli. Aduh, kalau itu udah betul-betul fungsional banget. Udah otakku ini udah bayang semua gitu ya. Ini jebol, ada studio di situ, kita bisa lebih rapi lagi. Punya kita punya program televisi. Ya. Semua bisa kita upgrade. Wah, itu di lantai 4 udah betul-betul studio semua untuk film, untuk apa segala macam kita bisa bikin di situ. Lantai 3 betul-betul kantor untuk pendidikan. Apalagi kalau Tuhan izinkan dan betul Papua bergerak dan bisa dimulai. Akan tambah lagi staf dan seterusnya. Lalu lantai 2 betul-betul bisa dipakai tiap kebaktian, persekutuan apa segala macam. Lantai 1 kantor dan ABC belajar segala macam. Waduh, itu gedung terpakai maksimal ya. It is my dream. Tapi saya gak tahu Tuhan mau kasih apa enggak. Ya. Tapi saya memang kurang beriman tuh kalau numpangin tangannya. Dalam nama Yesus. Dinding sebelah milik kami ya Tuhan. Nah, itu saya memang kurang berani. Jadi kalau ada di antara kalian yang berani ya bantulah ya. Berdoa di situ. Saya selalu percaya kalau Tuhan mau pasti dia kasih. Kalau belum ya memang belum, itu saja sih. Tapi yang ku tahu ada tidak ada itu kita harus melayani. Saya selalu merimain. Pertama yang paling besar adalah sekolah kita. Bertambah. Terus Tuhan kasih rezeki kantor kita. Dari 21 ruko jadi 2 ruko. Baru terakhir rumah saya yang digedein Tuhan. Saya selalu pikir terakhir ya. Tapi jangan pikir saya berdoa supaya gerejanya tambah gede. Kan terakhir rumah saya lagi kan ya. Ya kagak lah. Sekarang sudah cukup berkat indah yang Tuhan kasih. Karena itu bukan masuk dalam angkaku. Semua yang saya dapat dan semua yang saya lihat. Bagaimana itu bagaikan mimpi yang terjadi. Maafkan aku kalau aku harus berkata kepadamu. Berapa bahagianya aku melihat itu. Gereja kita atas nama gereja. Gedung di Salemba. Ya, begitu beli 3 nama saya minta. Pak Bigman aja gak mau. Saya gak mau terlibat hal-hal yang gak perlu. Ya, lalu waktu itu ada Ramon juga saya 3 natusin nama. Begitu selesai cepat urus surat-surat. Begitu selesai surat masuk. Sekarang sudah sertifikat atas nama gereja. Ya, beli asat apapun mesti masukkan ke situ. Sekarang kita lagi bereskan Kalimantan yang sudah 18 hektar supaya cepat-cepat diurus supaya pindah nama yayasan. Ya. Karena kemarin hibah orang ada beli ini beli itu masih terbuka begitu, jadi kita mau sertifikat semua, masih surat keterangan tanah segala macam. Ini mau sertifikat bikin nama yayasan. Uang itu kan uang Tuhan ya. Bukan uang kita. Biarlah miliknya untuk kemuliaan namanya. Nah oleh karena itu kemudian ketika Paus menyidang Luther kerjasama dengan Raja, maka Luther diminta lagi oleh Kaisar Charles V pada waktu itu mengakui kesalahan. Ya, buku yang diterbitkan 3 itu supaya juga ditarik olehnya, dicabut dan diakui. Tapi kemudian Luther menjawab lagi. Apa dia bilang? Saya tidak percaya kepada Paus maupun sidang umumnya yang telah berbuat banyak kesalahan. Karena semua sidang umum itu adalah penuh kepalsuan dan rekayasa untuk keuntungan pribadi-pribadi. Gila ya, ngomongnya depan Paus dan waktu itu depan Kaisar, wakil uskup, uskup ada hadir di situ. Ini memang Luther ini Jerman tulen ya, bulldozer ya. Satu kali pegang yakin bulat. Saya kagum sama orang Jerman, kadang-kadang gak ngenakin, nyaklekin ya. Tapi kalau A ya A, gak mungkin itu jadi amin A plus. Kalau Indonesia bilang A, kita mesti tahu itu min plus plus plus atau min. Terlalu sulit untuk menebaknya. Makanya iya kalau orang Indonesia bilang gak tahu tuh ianya iya apa itu. Iya dengan iman ya, maka berbicara dengan sesama orang Indonesia penuh dengan iman kita. Harus memahami kedalaman imannya orang itu kayak apa. Tak mudah. Ya. Nah kemudian bagaimana Luther membicarakan dan mengatakan, saya tidak percaya pada Paus dan banyak kesalahan dibuat. Dan saya tidak akan menentang hati nurani saya yang sudah ditawan oleh Alkitab firman Allah itu. Ih keren ya. Alkitab ku tahu itu benar. Apapun risikonya ku tanggung. Dan aku tidak akan mengkhianati hati nuraniku yang sudah ditawan oleh Alkitab. Saya suka pakai istilah tawan. Dikuasai oleh firman itu. Mau apa kau? Kecuali kau mau berontak terhadap firman, hanya menyukakan manusia. Luther bilang tidak. Maka dia tetap. Dan itu lagi kalimat yang pertama kali diucapkan itu. Disinilah saya berdiri dan beristirahat. Di mana? Di kebenaran firman itu. Wow. Saudara-saudara saya coba jujur ya berpikir. Saya pikir-pikir kalau hitungannya politis seperti apa yang dihadapin Luther. Rasanya agak gentar juga ya. Saya berani berkhotbah. Kalau cuma yang dengar umat kenapa ya? Tapi kalau keluar sana ya, berhadapan dengan kekuasaan lalu mesti menyatakan kebenaran. Kan gak gampang itu. Saya belajar itu dengan kelompok-kelompok tertentu. Di mana saya berdiri saya katakan apa yang saya harus katakan. Tapi saya tahu ini lebih serius. Karena itu saya juga berdoa Tuhan. Kalau ini waktuku yang kau berikan harus memainkan peran itu, maka tawanlah aku oleh firman-Mu. supaya hanya kau yang kukatakan. Mampukan aku. Luther sudah menyelesaikan perjuangannya. Ia sudah memenangkan pertempurannya. Oleh karena itu, saudara, reformasi yang dijalankan oleh Luther menuntut beberapa hal kepada kita. Pertama, kepekaan ya rohani akan kebenaran dan keberanian menegakkannya. Ya, jadi kita mesti punya kepekaan rohani ya dan kebenaran dan keberanian menegakkannya. Pekalah terhadap kebenaran itu. Tapi kalau kita enggak punya kepekaan nurani, kebenaran itu cuma di sini nih. Ingat orang-orang bilang apa? Lain ya. Ahli Taurat ini ngomong sama Yesus, mereka ini ngomong tapi enggak ada power. Tapi kalau Yesus ngomong, aduh, ada powernya loh. Saya kira semua kita bisa berkhotbah, bukan? Tapi kata-kata siapakah yang berkuasa? Berdoalah. Minta Tuhan tolong kita. Yang kedua, saudara, ya, sejalan antara pemahaman iman dan moral yang terpuji. Supaya betul-betul yang kita lakukan adalah apa yang mesti kita lakukan. Moral yang terpuji itu harus. Luther melihat, ini kepausan ini ngomong aja ngecap, korupsinya kencang banget. Tidak bisa jujur ini. Kita belajar, saudara. Ya. Mika sudah beres, di audit sudah rapi. Ya, kita bayar pajak. Pama lagi menyusun rekonstruksi lagi, semua surat-suratnya saya mau perbaiki lagi. Untuk start baru lagi. Akan juga jadi lembaga yang diaudit. Gereja pelan-pelan kita sudah mulai rapiin lagi. Akan jadi gereja yang diaudit. Itu my dream. Supaya setiap jengkal yang keluar itu clear. Bagi saya nama baik sangat mahal. Ya. Bagaimana kita bisa cara Tuhan itu baik dan bisa dipercaya? Kalau kemudian kita sebagai pemberitanya tidak bisa dipercaya. Orang akan bilang apa? Ah, kata-katamu itu. Kita gak akan didengar. Karena itu berdoalah, kita maju sama-sama. Luther berani mengkoreksi yang salah, sekalipun berhadapan dengan kekuasaan tertinggi yang tak tersentuh pada waktu itu. Mengkritik paus sama dengan mengundang kematian. Tapi Luther lakukan, yes. Hebat ya? Kalau kita cenderung cari aman. Maka saya bilang, berani berkhotbah di dalam ruang gereja, itu urusan kecil itu. Cuma tembok-tembok ini saja kok paling bantar 1-2 orang keluar selesai. Tapi berani keluar sana dan berbicara, itu yang penting. Pergumulan yang serius. Ya. Kita penting untuk melakoni itu. Reformasi Luther adalah kecintaannya yang mendalam akan apa? Firman Tuhan itu. Yang sejak muda didengarnya, dialaminya, digumulinya, tapi terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Dia menjawab, maju setahap demi setahap. Dari seorang scholars yang menjanjikan. Kalau dia sudah menyelesaikan hukumnya, pada waktu itu papanya sudah kenalkan dia dengan seorang perempuan anak orang kaya, anak bangsawan. Waduh, Luther kalau soal bicara hidup itu, selesaikan studi hukumnya, mertua dapat kaya pula lagi. Alamak, hebat kali si Luther itu ya. Bangsawan dia itu. Kaya raya dia. Dia sudah mendekat ke istana dan dia bisa menjadi petinggi di sana. Luther yang cerdas, yang pintar itu. Yang lulus ranking kedua terbaik ketika menyelesaikan dari Artes. Tapi dia jawab panggilan Tuhan. Jadi biarawan. Sudah gak kaya, gak kawin pula lagi. Dan dia berani untuk itu. Masih berbahagialah pendeta Bingman Sirait. Walaupun jadi pendeta, tetap bisa kawin. Dan punya anak, ya. Luther enggak ya. Saya kagum. Hebat loh. Luar biasa. Ya. Karena itu reformasi yang konsisten. Baik ajaran maupun sikap jadi penting, saudara. Katakan ya untuk ya. Tidak untuk tidak. Reformasi itu tidak bisa. Hanya kata-kata. Tapi aksi kita, perbuatan kita. Ya. Fenomena kalau di Jakarta kita bilang Jokowi ini menarik nih. Ini bagi saya fenomena unik. Kita belum tahu nanti ke depan kayak apa nanti bergeraknya terus. Tapi saya harap, tapi saya sih so far percaya dia punya kualitas untuk mewujudkan. Bahwa banyak ingin menjegal udah pasti. Saya sekilas kemarin lagi ngobrol satu rombongan, ya banyak petinggi-petinggi situ ada yang ngomong satu. Karena saya enggak ada di diskusi itu, jadi saya enggak bisa nyambar ke sana. Ya. Ya, apa ini kayak Jokowi ini? Pimpinan kok turun-turun begitu, itu kan enggak benar. Kayak orang kurang kerjaan katanya. Kalau duduk satu meja sama saya sambar. Justru pimpinan itu harus turun ke bawah, mesti tahu apa yang dipimpin. Jangan sampai di atas cuma terima laporan. Sekarang mendadak semua kalau di TV itu, PU apa, semua punya program bagus. Jalan akan, ketawa saya. Pengobatan akan gini, kita punya, itulah kepala dinas munafik. Sebetulnya kerja hanya karena bosnya gini, buruk. Bikin on the plan. Plan itu mah gampang. Enggak ada susahnya. Mau apa kalian bicara Jakarta ini? Mau tata kota, mau apa? Banyak konsultan yang bisa kita bayar untuk itu. Sederhana itu. Mau bikin MRT, urusan kecil itu. Bukan urusan berat itu. Gak perlu kita duduk-duduk mikirin itu kan. Gambar selesai. Pertanyaannya mau dikerjakan gak? Mau dieksekusi gak? Nah reformasi adalah berpikir dan mengeksekusi. Itu reformasi. Jadi bukan cuma teriak-teriaknya tok gitu ya. Reformasi. Maka demo mahasiswa kadang-kadang saya juga miris. Habis demo mereka sendiri yang kelahi. Nah, itu bukan reformasi itu. Repot cari nasi itu. Tapi reformasi yang menggairahkan akan menciptakan perubahan yang radikal. Saya harap semua kawan-kawan mempunyai semangat itu dalam hidup kita. Melakoni perjuangan kita. Ya. Saya stop sampai di sini, saudara. Ya, ini menjadi perenungan kita. Nah, biarlah bagian ini bisa membawa kita makin memahami pemahaman dari reformasi itu dan 95 dalil yang diucapkan oleh Luther yang mengkritik seluruh ucapan-ucapan dari paus itu. Siapa yang sudah pernah ke Wittenberg? Bisa angkat tangan. Yang pernah ke Wittenberg? Yang pernah sekolah di Jerman aja nih, Ibu Rukia ya. Ya, saya pernah ke Wittenberg pergi, lalu ada satu buku dikasih situ, saya tulis dalam bahasa Inggris ya. Saya tulis kalimat begini. Tokoh reformasi yang mendunia, sayangnya Jerman hanya mengenalnya sebagai tokoh grammatical, tokoh sastra. Karena dia membuat struktur sastra dari grammar bahasa Jerman. Itu Luther. Ya. Jerman lupa akan hakikat dirinya. Saya enggak tahu orang baca ngamuk-ngamuk apa enggak. Tapi itu yang saya tulis. Karena saya walaupun cuma itu kan gereja datang toh kita, tapi rasanya semangat itu kayak menggelora gitu ya. Mengingat dia perjuangannya hebatnya luar biasa. Ya. Karena memang pada waktu dia satu kali pernah di pengasingan kira-kira 8 bulan sesudah tekanan yang besar ini, ya. Bagaimana sudah diuber mau dibunuh lalu dia setengahnya disembunyikan. 8 bulan itu dia membereskan dan menerjemahkan perjanjian baru ke bahasa Jerman. Sekaligus dia membuat gramatikal yang kuat. Itu jasa dari Luther. Ya, seorang yang hebat. Nah, saudara-saudara yang kekasih. Tetapi bagaimana Luther kemudian tidak ditangkap oleh paus dan dibunuh itu menarik ya. Karena situasi kerajaan pada waktu itu kisru. Ada beberapa kerajaan sedang berperang. Lalu akhirnya jadi abai terhadap ini. Itulah cara Tuhan ya. Akhirnya gak ada konsen kemari. Jadi Luther dibawa oleh kelompoknya. Terus kelompoknya makin tambah. Nanti ada kontrareformasi. Jutaan orang mati. Penyakit gereja, gelapnya gereja, jahatnya gereja. Bisa loh membunuh orang yang sama-sama percaya pada Yesus. Hanya karena beda denominasi. Nah, itu penyakit kita sampai sekarang. Ngeris ya? Ngeri. Tapi itulah kita. Maka itu jangan terlalu munafik untuk menganggap diri kita ini baik. Sampahnya kita ini semua. Ayo jadi sampah yang berguna yuk. Kalau sampah berguna kan bisa pupuk ya. Gak apa-apa kita jadi sampah jadi pupuk kan. Ada pohon yang tumbuh. Gak usah rasa-rasa dalung paling hebat. Ya. Nah ini kita menempatkan diri supaya dengan pas, dengan tepat. Bagaimana hidup kita itu menjadi kemuliaan Tuhan kita. Bukan kemuliaan kita. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Mari kita berdiskusi kalau ada yang mau bertanya. Silakan angkat tangan. Kiri atau kanan? Oke, di belakang. Pak An-An. Kanan ada yang mau nanya? Oke, sebelah kanan juga ada satu. Termin pertama dua pertanyaan sekaligus dah. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya sederhana aja. Bagaimana Alkitab memahami reformasi itu sendiri Pak? Atau menanggapi reformasi itu sendiri? Terima kasih. Oke, terus kemari dulu Pak Yuka. Sebelah kanan, Bisa katakan tadi? Selamat pagi, Pak. Yuk. Saya tergelitik tentang pembahasan soal arwah tadi. Di Katolik itu kan ada doa Katolik untuk arwah. Nah, di realita kehidupan kita juga ada roh lain atau makhluk lain yang hidup di dunia ini gitu ya. Saya mau tanya soal pandangan kekristenan tentang itu semua, Pak. Apa itu contoh yang paling ini? Contoh yang paling mudah gini. Setiap rumah itu kan ada penunggu atau ada ya makhluk lain yang nggak kasat mata. Bagaimana kekristenan melihat itu, Pak? Pandangan okay. Pandangan kekristenan terhadap itu semua. Karena terus terang juga sebenarnya minggu lalu saya pengen tanya juga Pak Bikman pernah bicara soal anak indigo dan lain sebagainya. Kenapa kalau orang Kristen atau orang percaya yang mendapatkan karunia penglihatan itu dibilang dari Tuhan, sedangkan orang yang di luar Kristen yang memiliki kemampuan yang sama itu dibilang dari setan? Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Yang pertama, bagaimana Alkitab memahami reformasi? Alkitab tentu tidak dalam struktur memahami reformasi, karena reformasi adalah gerakan kemudian. Alkitab sudah berdiri dan ada pada dirinya, dan Alkitab mereformasi kita. Jadi bagaimana kita memahami Alkitab untuk reformasi? Mungkin itu jadi lebih tepat. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa hidup kita adalah hidup yang harus terus-menerus diperbarui. Maka akan dikatakan, engkau harus hidup seperti apa yang sudah ditaruh pada dirimu. Bahwa Tuhan sudah memperbaruikan hati pikiranmu. Itu di Efesus 4 kan. Yang mencuri jangan lagi mencuri. Ya kan, yang berdusta jangan lagi berdusta. Tapi hiduplah sesuai dengan kehendak Allah itu. Maka ada perubahan radikal pada diri kita. Lalu Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah, bertransformasilah oleh pembaruan budimu oleh reformasi. Nah, reformasi itu jadi penting. Outputnya transformasi. Sehingga reformasi yang terus-menerus terhadap diri terjadi pada diri kita. Biarlah yang baik semakin baik, yang setia semakin setia, yang melayani semakin melayani. Nah, itu sebetulnya semangat itu. Nah, baru terkoreksi dan dia baru dia mengkoreksi sepanjang perjalanan zaman. Yang dilakukan Luther, paus, kembali kau ke Alkitab itu. Kau gak ada siapa-siapa kau. Alkitab itu yang apa-apa kan gitu kan. Dikembalikanlah posisi itu. Gitu ya, itu reformasi. Dan kita pun di era kita selalu punya pergumulan persoalan yang harus kita jawab. Yang kedua, ketika Katolik lalu kita bicara doa arwah lalu ada di lingkungan kita, kan begitu, makhluk-makhluk lain gitu ya. Makhluk lain, penunggu rumah dan segala macam ya. Penunggu rumah saya juga ada, ya. Namanya si Ana. Pembantu ya. Jadi kalau kami tinggalkan rumah, pernah rumah kami yang seberang yang lama kecurian. Saya juga bingung penunggunya waktu itu kemana. Saya agak kesel juga sama dia. Jadi saudara harus hati-hati. Kristen tidak mengenal istilah itu. Tetapi kita tahu Alkitab mengajarkan. Ada dua aspek kehidupan. Bahwa ada setan, ada Tuhan. Yang kedua, bahwa setan bisa menduplikasi apa yang Tuhan bikin. Memang dia punya power itu. Tetapi setan hanyalah setan di bawah Tuhan. Jadi artinya apapun yang dibikinnya hanyalah tiruan, imitasi, bukan barang asli. Nah, oleh karena itu, ada gak orang bisa melihat? Ada. Ada gak bisa nubuat? Ada. Di luar Tuhan? Ya, Bileam. Itu tukang santet upahan itu. Santetlah Israel, itu kan bahasanya kan? Cuma karena dia nujum aja pakai bahasanya kan begitu. Supaya ditenun kan? Kalau bahasa sekarang itu kan disantet itu. Ya. Tetapi kemudian ketika si Bileam mau menyantet, datang Tuhan. Apa yang mau kau santet? Kau bikin balik, kau yang kuhajar. Hanya dia gak mau, dikasih lagi bayaran tambahan oleh raja kan. Kutambah bayaranmu, mana bisa kulawan, hebat kali alanya orang itu. Kan ceritanya begitu. Tapi kemudian dasar si Bileam. Sudah gitu, udah gini aja. Susah kita nyantetnya itu. Udah kasih aja perempuan sama orang-orang Israel itu kan. Dikasihlah perempuan, kawinlah orang Israel dengan perempuan-perempuan Midian ini. Apa berdosa lah mereka. Marahlah Tuhan, dihajarlah mereka. Pertanyaannya, kenapa yang pertama Tuhan larang si Bileam menyantet, tetapi kemudian Tuhan biarkan mereka digoda? Tuhan mau tunjukkan kepada semua dunia dan kepada orang Israel terutama, tidak ada yang bisa mengganggu kau kecuali kau sendiri. Tangkap ya, yang bisa ganggu Israel siapa? Ya Israel. Iseng-iseng dia main perempuan ke sebelah sana. Ah ini makhluk yang bahaya. Kalau makhluk yang gak kelihatan gak apa-apa. Yang kelihatan ini yang gawat. Jadi jangan takut makhluk gak kelihatan. Itu urusan kecil itu. Yang kelihatan ini. Apalagi kalau putih-putih bersih kan. Cantik pula lagi ya. Selesailah. Hancurlah orang Israel. Oleh karena itu kalau kalian lihat perjalanan hidup Israel. Kedosaan Israel selalu apa yang terlihat. Seluruh kolong langit ini apa yang terlihat? Bukan yang gak terlihat. Untuk yang tidak terlihat itu orang bisa serius itu. Bersetan-setan itu, memuja setan itu kan. Tapi yang terlihat itulah orang bikin dosa itu. Nah, sekarang kita bicara makhluk lain. Jadi setan bisa menyerupai? Yes. Bisa kasih penglihatan? Yes. Maka ketika kau di luar Tuhan, setan bisa kasih penglihatan. Nah, kalau setan kasih untuk apa yang kau mau? Nah, itu penglihatannya. Jadi apa yang dikasih setan untuk apa yang kita mau? Mau santet orang, mau lihat apa? Bisa. Tapi kalau Tuhan tidak untuk yang kau mau, yang Tuhan mau. Ini kukatakan padamu, katakan ke sana. Jadi bukan mau kita, mau Tuhan. Setan, maumu apa? Kukasih. Yang ketiga, penglihatan di dalam Alkitab tidak pernah menjadi penglihatan tanpa makna. Itu kemudian mereka tulis dan segala macam sampai ke PB. Lalu sesudah di PB, keranjingan orang Kristen ini masih mau lihat-lihat kan? Maka si Kolose bilang kan, Paulus kepada Kolose. Jangan dengarkan mereka yang berkajang pada penglihatan. Karena Alkitab sudah lengkap. Jangan tambah, jangan kurangi. Apalagi yang kurang. Gak ada lagi. Jadi untuk apa kau melihat-lihat lagi? Apapun yang kau mau lihat harus diuji. Benar apa tidak? Pengujiannya apa? Alkitab. Jangan anggap rendah karunia nubuat itu. Tetapi jangan terima itu mentah-mentah. Ujilah. 1 Tesalonika 5 itu. Dengan apa uji? Dengan Alkitab. Jadi kalau kita sudah ngerti Alkitab pasti kita ngerti. Iya kan? Nah, ini yang harus bagian kita lihat. Saul pernah melakukan, memanggil tukang tenung untuk memanggil Samuel. Oh benar-benar muncul Samuel. Muncul persoalan, itu si Samuel apa bukan? Yakinlah kalian, pasti tidak. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya keseleklah si Saul itu. Tapi kemudian si tukang tenung tahu, ikon kau raja. Bukankah hukumnya raja tukang tenung dibunuh? Apakah kau memancing aku? Ternyata memang Saul betul tukang tenung. Dilanggarnya perintahnya. Jadi Tuhan permalukan dia pada waktu itu. Makin lari dia makin hancur. Kau mau main-main dengan Tuhan? Ayo. Jadi tidak pernah orang mati datang lagi. Urusan orang mati dan orang hidup tidak ada hubungan. Nah bagaimana yang penunggu rumah dan segala macam? Tidak ada penunggu rumah. Oke? Tetapi kalau kita percaya mistis tadi bersetan, bisa? Bisa. Ya? Saya ingat kalau di Sumatera dulu, di daerah Tanah Jawa sana itu ada. Kalau orang, kalau di kita itu orang Simalungun dulu ya, atau Karo paling jago itu kan. Masuk kita ke apa namanya, ke ladangnya itu, nyuri buah apa, muter-muter gak keluar-keluar ya. Mau kesini laut, sampai pagi itu. Ditepok sama orangnya, baru sadar, itu jalannya. Nah itu ada penunggunya kan, nah itu ilmu. Jadi kalau zaman dulu, ini kawanku yang cerita senior kami kan, nah, jangan takut kalian kalau sudah begitu, kalau Simalungun, Karo kan jago begitu ya. Toba itu kurang jago. Berkelahinya jagonya itu kan. Jadi Batak, kalau Batak Toba ini kalau masuk dibilang apa? Udah masuk kau. Ambil semua sudah itu tutup matamu. Diikat pakai tali, ditarik pakai tali. Keluar. ternyata magic bisa dilawan loh. Kalau gak percaya cobalah. Karena mata kita yang ditipu. Jadi saya itu bilang, udah kau ambil semua, udah selesai kau ambil. Ini ada. Kau tutup matamu, kau tarik tali ini. Udah tahu aku tarik kau nanti. Kau keluar kau katanya. Sampai di luar. Begitu di luar pagar, buka mata gak apa-apa. Karena yang daerah yang didukuni kan seputar ladang ini. Jadi saya pikir-pikir kreatif juga ya. Ya. Nah, tetapi saudara-saudara, setan bisa-bisa. Dulu di tempat kami itu ada orang ngegoreng juga pakai tangan deh. Minyak goreng. Ya kayak debus apa begitu-begitu itu. Ya, jadi setan bisa-bisa. Setan bisa kasih ilmu kebal segala macam. Tetapi maaf, setan akan memberi berdasarkan apa yang kau mau. Tuhan memberi apakah dibutuhkan atau tidak. Sekarang sudah gak butuh lagi itu. Buat apa kau mau melihat apa lagi? Semua sudah ada di Alkitab. Kecuali kau masih baby, masih kekanak-kanakan dalam kekristenanmu. Dengar ini, lihat ini. Ah, itu proses anak-anak lah. Kita sudah orang dewasa. Dalam iman itu. Nah jadi itu yang harus kita pahami. Jadi tidak ada makhluk lain dalam konteks kekristenan. Tapi bukan berarti tidak ada setan. Ada. Dan itu selalu dipakai orang tidak percaya. Yang berikutnya indigo. Indigo adalah kemampuan yang datang. itu tidak bimsalabim, itu tidak bukan bakat, itu bukan talent. Tetapi pasti ada garis dari atas sana. Entah kakeknya, entah apanya itu ke ujung-ujung sana yang berbakat untuk itu. Satu hari ada satu saudaranya kawan saya lagi ketemu, Pak Pendeta, terus ngobrol-ngobrol. Cerita dia. Dia ini bisa ngelihat rumah, lalu bilang, oh ini bakal kedukaan nih. Pasti ada yang ini. Ternyata ada yang mati loh. Celakanya, satu tahun itu bisa 2-3 kali sampai dia stres sendirian. Mati, lihat dia burung. Waduh, ini gawat nih. Sampai suaminya bilang, ah lu ngaco lu. Iya, yakin kau. Di rumah ini nih. Ditunjuk dan kejadian. Sampai aja dia gelisah. Lalu katanya tanya pendeta. Pendeta bilang itu karunia. Oh iya, kamu berdoa sama Tuhan itu karunia penglihatan. Tanya saya bilang itu setan. Bingung dia kan? Terserah pendeta mana yang kau percaya, aku bilang. Kalau aku kau tanya setan, kenapa Pak? Tika akan pernah Tuhan memberi kau sesuatu yang membuat kau gelisah. Omong kosong besar itu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Untuk apa Tuhan kasih kau lihat-lihat orang mau mati, mau apa segala macam? Setan yang kasih itu. Itu saya gimana Pak? Ya kita berdoa. Pertama saya kasih tahu tentu ya. Kalau ada lagi itu kau berdoa. Tuhan tolong aku tidak mau ini. Dan kau harus tolak itu pribadi. Dan jangan kau nikmati. Iya Pak, lalu kita doa. Enggak lama lagi ketemu dan terus ya, tiap kali ketemu saya tanya, gimana? Aduh Pak, puji Tuhan ini setahun ini udah lolos, enggak pernah lagi. Tapi hati-hati kalau sewaktu-waktu itu bisa datang lagi. Dan jangan tergoda menikmatinya. Nah, orang yang tergoda menikmatinya, jadilah nanti paranormal, ya kan? Jadi ini, jadi itu, nah itu dikembangkan. Lalu dibilanglah itu white magic, ilmu putih, karena mau menolong orang. Magic is magic, black and white itu cuma warna. Karena malaikat pun bisa, iblis pun bisa seperti malaikat. Itu kalimat Paulus. Itu white magic. Jadi magic is magic. Ya. Bisa gak orang Kristen disantet orang? Gak bisa. Tapi ada tuh Pak Pendeta disantet mati. Itu cuma Tuhan pakai tukang santet itu nganter dia ke sorga. Gak ada itu. Ngapain kau takut? Kalau hari ini aku mati disantet orang. Memang Tuhan mau aku mati. Itu kalimat siapa? Sadrak Mesa Abednego. Hei Raja. Bakar aku, percuma aku berdebat sama kau, kau raja kan? Udahlah, kau mau lemparkan saja aku ke api itu. Ingat raja, Tuhan akan melepaskan aku dari api itu. Tapi enggak titik loh, koma, namun raja, kalau aku mati terbakar di situ, Tuhan itu tetap Tuhan. Hebat ya, Tuhan bisa pakai tukang santet enggak bunuh kita? Bisa, tapi bukan celaka itu. Maka orang jahat bisa membunuh orang baik? Bisa. Rasul itu mati dibacok, itu disalibkan kepalanya ke bawah kan. Jadi tidak ada makhluk lain. Ya. Yang ada adalah wanita lain. Tapi itu enggak boleh. Ya. Oke, good. Ada lagi? Siapa lagi yang mau nanya? Kembali ke reformasi dulu kita. Ada lagi? Mau nanya si Luther? Tapi tolong jangan tanya, Pak, Luther marga apa gitu ya. Luther itu namanya Martinus dari Troas, sebetulnya itu nama suci apa yang dianggap nama santo. Ya, Luther itu nama keluarganya, bapaknya Hans Luther. Ya. Tapi memang menurut buku yang paling terbaru asalnya sih dari Siantar katanya. Merantau ke Jerman. Nah, kemudian sesudah itu ternyata turun temurun ada nomensen itu. Kenapa dia ke Siantar? Pulang kampung rupanya. Itunya hubungannya, aku juga baru tahu. Rupanya dari si Luther ini dulu pergi. Jadi opungnya ini gur terus turun. Lahir si nomensen ini. Mana opung kata si antar pergi dia. Jadi sampai ke tempat kami dia ya. Itunya ceritanya itu kenapa enggak ke Jawa ya. Oke, sebelah kiri Pak. Kalian kalau lihat cara berpikir orang Batak kan mirip orang Jerman ya. Cuma mukanya aja kagak. Selamat pagi, berhubung reformasi Luther, saya ingin tanya dari beberapa pandangan Martin Luther, reformasi yang dia bawakan, salah satunya di bagian tentang perjamuan kudus, dia kan punya pandangan sendiri tentang perjamuan kudus, lalu ada beberapa orang reformator juga yang setuju dengan pandangan dia. Nah sebenarnya pandangan Alkitab terhadap perjamuan kudus itu kayak gimana? Oke, good. Ya kalau Katolik, memandang perjamuan kudus adalah transubstansi. Jadi artinya, ini roti ini tubuh Kristus benar-benar Makanya kalau jatuh itu, waduh, berat itu hukumnya itu kan. Jadi jangan sampai jatuh, makan betul-betul. Jadi kau makan roti ini, kau makan tubuh itu. Kau minum anggur ini, kau minum darah itu. Nah itu sama dengan Tiberias sekarang. Jadi kalau mereka pikir, mereka berpikir baru, salah. Nah, itu konsep Katolik. Makanya magis banget itu perjamuan kudus. Ya, bisa untuk apa saja. Kalau sekarang kan bisa untuk sakit, penyakit, bahkan anjing sakit pun dikasih roti perjamuan, sembuh katanya. Ya, saya juga gak ngerti, cucu sakit dikasih, sembuh. Itu kesaksian-kesaksian mereka. Saya akan bilang, perjamuan kudus tidak pernah mistis. Nah kemudian Luther kan keluar nih. Gak bisa begitu, itu terlalu magis banget. Karena selalu gereja memakai roti dan anggur ini untuk apa? Kepentingan gereja. Karena kau gak bisa makan roti itu kan? Kalau bukan, pendeta ini. Jadi kau bergantung sama pendeta itu untuk perjamuan. Maka kalau pendeta bilang, kau gak boleh ikut. Waduh, itu jadi hukuman mati itu rasanya. Kalau gak boleh ikut perjamuan ini, kapan aku suci lagi? Begitulah indoktrinasi terhadap situasi jemaat yang mengerikan. Sehingga pendeta ini menentukan ini roti sama anggur dikasihnya sama siapa. Maka orang datang ke pendetanya kan. Ambil, minum, pergi, datang. Itu memang diciptakan dalam sistem gereja. Nah kemudian Luther keluar. Lalu Luther bilang, kalau begitu itu gak benar. Cuma sayang, Luther memang produk biara. Jadi dia mengambil apa yang disebutnya substansional. Jadi konsubstansional. Jadi konsubstansinya itu adalah, ini roti bukan tubuh Kristus, tapi Kristus hadir di sekitar roti itu. Darah ini bukan darah Yesus, tapi Yesus hadir di sekitar anggur itu. Ini yang jadi repot, kalau di kiri kanan ada ya sama aja kan ya. Jadi agak banci juga Luther memang urusan ini. Oke, jadi kalau ini trans langsung, ini sub, tidak semua, tapi ada hadir. Nah ini kemudian si Zwingli mengkritik Luther pernah bilang, Luther itu apa? Zwingli juga reformator. Roti itu ya roti, anggur itu ya anggur. Dia memang pengaruh humanistik dari Erasmusnya sangat kuat. Jadi dianggapnya cuma roti, cuma anggur. Toh. Itu sempat ribut antara Luther dan Zwingli. Ya, sehingga Luther sempat mensetan-setankan si Zwingli kan. Kau pikir itu roti mainan atau apa kan begitu. Tapi bisa dimengertikan produk biara. Ya. Tetapi kemudian perdebatan dengan Zwingli ini selesai. Nah Calvin kemudian merekonstruksi itu lebih rapi lagi. Sehingga Calvin menerjemahkan roti dan anggur yang kita makan dan minum ini ya adalah bukan subkonstitusinya. Tetapi hakikat satu konstitusi di mana, apa namanya, substansinya di mana dia tidak ada apa-apa. Tapi Kristus kita percaya hadir ketika kita memakan roti. Ini cuma roti loh ini, tetapi Kristus hadir. Kalau si Zwingli benar-benar roti aja, ya lo makan roti gitu loh. Itu Zwingli, keblinger juga. Sehingga Calvin ngeliat, no, ini memang roti. Tetapi dengan iman kita percaya. Karena Yesus bilang, jadikanlah itu peringatan akan aku. Apa yang bisa membuat kita mengingat dia? Iman kita. Iman kepada apa? Kematiannya. Maka makanlah roti itu dan imanmu terikat pada dia. Minumlah anggur itu dan engkau terikat pada dia. Karena itu barang siapa mau memakan perjamuan harus menguji dirinya. Apakah dia terikat kepada Kristus itu? Kalau enggak, jangan. Tetapi tidak magis loh seperti Katolik. Ya, nah, jadi Katolik, Luther, Calvin. Nah kita ada di Calvin. Ya, jadi memang ini adalah pergumulan. Perpanjang perjalanan sejarah sesudah melakukan koreksi terhadap kemapanan dari belakang ini. Kan Katolik ini udah mapan banget kan. Prop. Tapi bagaimanapun Luther sudah memberikan kontribusinya. Sehingga pada bagian tertentu ketika dia keluarnya agak banci, bisa dimengerti. Karena Calvin memang kemudian dari pada Luther. Calvin seorang yang belajar hukum dan menyelesaikan. Dia pendekatannya dari scholars. Sarjana hukum, lalu dia otodidak belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani. Ya. Dan memang dia seorang pemikir yang sangat sistematik. Kuat setengah mati. Ya, ada beberapa perbedaan dengan Luther. Tetapi perbedaan-perbedaan tidak terlalu prinsip. Sama seperti perjamuan kudus tadi. Ya. Nah tetapi yang menjadi magis itu, roti ini bisa mempunyai kekuatan apa sekarang, nah ini dikembangkan oleh Tiberias. Tapi percayalah, Tiberias gak ngerti apa yang saya ajarin ini. Teologi ini ya, transubstitusi dan segala macam. Pokoknya jadi begitu saja. Saya bisa ngerti backgroundnya apa. Karena memang bisa dimengerti latar belakang kejawen yang mewarnai pendirinya. Sehingga itu punya pengaruh cukup kuat. Ya. Nah jadi memahami perjamuan kudus jadi berbeda setengah mati. Padahal perjamuan kudus ini hanya makan menjadi apa? Peringatan, bukan memakan tubuh Yesus. Bukan karena Yesus menyembuhkan, amin. Jadi minumlah. Loh, kalau gini ya minum anggur aja kita tiap hari ya. Sembuhlah. Aku kebetulan suka terapi wine. Ya, jadi kalau malam minum, itu saya punya struktur apa badan saya, metabolisme saya bagus setengah mati. Ya, yang enggak tahan beli anggurnya ini. Jadi saya selalu berdoa, kirimlah, kirimlah. Selalu ada yang tergerak memang kirim ke rumah kan. Jadi ada satu anak PA saya, Pak, datang lagi dari dia bawa apa importir marmer apa dari Italia. Pak, saya minta Italia kirim. Jadi kalau ada barang masuk pasti bawa ya 2-3 botol diantar ke rumah, 2-3 botol diantar ke rumah ya. Nah, itu doa yang dijawab namanya ya. Ah, saya minum ya paling 10 hari habis satu botol. Minum dikit enggak boleh banyak. Terapi bagus kan? Bayangkan itu berapa banyak darah Kristus dalam tubuhku. Kalau itu diterjemahkan kan gawat ya. Maka pantaslah orang-orang di Eropa bilang, itu sebab kami minum anggur tiap hari sampai mabok. Kenapa? Mabok darah Yesus. Ya gawat atuh. Ya, jadi tidak ada artinya darah apa anggur itu tanpa sikap iman. Sikap imannya yang penting. Ya ini harus dipahami ya. Jadi saya pikir ini memang harus kita mengerti dengan utuh. Oke, God ada lagi? Ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Saya cuma mau tanya satu aja. Dari reformasi Martin Luther King ini. Martin Luther. Martin jangan Luther. Pakai King. Ya, ya. Itu negro, itu beda lagi. Agak hitam. Martin kulit. Luther ini, apakah termasuk juga kan kalau pastor kan tidak bisa menikah. Sedangkan pendeta di Protestan bisa menikah. Apa termasuk juga dalam hal 95 dalil tadi? Oh, kau ke situ aja otakmu kulihat. Ya enggak lah, si Luther aja enggak kawin kok. Ah. Jadi enggak ada. Jadi soal kawin tidak kawin itu tidak pernah masuk dalam hitungan reformasi. Jadi sesudah kemudian muncul Protestan ini kan pada enggak kawin. Maka Protestan ada yang tidak kawin sampai sekarang. Jadi kalau kalian pergi ke tempatnya siapa red Darmstadt di Jerman si Ibu Baselia Sling. Ya Baselia Sling ya. Itu di Darmstadt di Jerman. Ya. Itu biarawati semua itu, tapi Protestan. Bukan Katolik, Protestan itu semua. Tapi biarawati enggak kawin. Ada juga jadi Protestan yang enggak kawin. Ya, biarawan juga ada yang enggak kawin. Itu enggak ada masalah urusan kawin enggak kawin. Enggak perlu reformasi untuk itu ya. Jadi kalian jangan bilang, "Pak, kami ini adalah buah reformasi." Kok buah reformasi? Kawin semua, Pak. Enggak ya? Nah jadi gak ada urusan dengan pernikahan. Nah soal kawin atau tidak kawin, Alkitab mengatur. Paulus pernah mengatakan, barang siapa bisa tidak menikah itu adalah karunia. Tapi ada orang dikaruniakan untuk menikah, dia tidak bisa sendiri. Jangan coba-coba sendiri. Supaya kau jangan hangus oleh kesendirianmu itu. Tapi kalau kau diberi karunia sendiri seperti Paulus bilang, puji Tuhan, bisa melayani lebih banyak. Andai kata saya pastor nih. Waduh bisa kemana-mana kan. Coba saya pergi sebulan di mana, dua bulan, setahun di mana, enggak ada masalah. Sekarang coba sebulan, dua bulan, istri saya telepon, jangan pulang lagi loh. Kan repot saya. Iya kan, diteriakin enggak boleh pulang kan gawat. Nah jadi, ya saya merit. Pendeta enggak ada salah merit ya. Jadi menikah, tidak menikah, itu memang diatur Alkitab. Boleh menikah, boleh tidak menikah, enggak ada masalah. Tetapi kalau memang engkau punya karunia untuk selibat itu sendiri, bagus sekali. Itu akan membuat engkau pelayanannya lebih luar biasa. Tapi jangan sampai engkau tersandung karena kau tidak kuat sendiri. Artinya enggak ada karunia itu pada dirimu. Karena itu akan membuat kamu hangus oleh nafsumu. Padahal statusmu tidak menikah. Nah itu sebab terjadi juga skandal di dalam struktur gereja kan. Maka banyak apa namanya pusat-pusat para biarawan pun mewari biarawati yang ditemukan kepala-kepala bayi di waktu lampau. Ya betul itu. Ternyata terjadi perselingkuhan tingkat tinggi. Karena tidak kuat tadi. Lalu begitu jadi diaborsi. Ditanam di mana? Ya di biara. Ya. Tapi yang saya bilang tadi itu memang manusiawi. Tapi tidak kemudian jadi salah sendiri. Tapi jangan pernah pelarian. Jadi jangan pernah jadi biarawati karena melarikan diri. Kenapa kau jadi biarawati? Hatiku hancur. Beku untuk laki-laki. Hati-hati kau. Minggu depan datang yang lain hancur lagi kau. Yang beku itu maksudnya kan, hancur cair lagi kan jadi repot, tau-tau dia jadi biarawati kan. Tau-tau yang ini datang pula lagi. Jadi ambillah keputusan karena pimpinan Tuhan. Ya, jadi soal kawin tidak kawin enggak ada bagian dari reformasi. Dan Luther sadar betul itu tidak diskusi penting itu ya. Jadi yang penting surat pengampunan dosa. Nah, menarik sebetulnya memang kalau dilihat di Alkitab bagaimana pergumulan tiap-tiap orang itu sangat luar biasa sekali. Ya, good. Ada satu terakhir? Oke. Baik. Kalau sudah ya kita stop sampai di sini. Saya berharap saudara belajar terus dan melihat betapa sebetulnya yang kita kerjakan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Melakoni, menjalani reformasi itu. Ya, nikmati itu, gumuli itu. Saya harus mengatakan kepada kalian, detail-detail banyak bagian saya tahu secara outline garis besar. Ya, tapi karena saya misalnya tugas hari ini, saya mesti lihat lagi detailnya kan. Detail dari historicalnya. Ya, saya enggak tahu historical tidak mempengaruhi pengetahuan Alkitab saya kan. Tetapi dengan begini ada seminar misalnya, saya capek mempersiapkan tapi saya dapat berkat yang besar. Karena saya jadi tahu breakdown detailnya. Begitulah kalian membaca Alkitab, jangan pernah rasa itu beban. Lakoni, ikut seminar, lakoni. Ya, supaya terus memberikan kepada kita satu kegairahan dalam mengerti kebenaran itu. Ya, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup, untuk diskusi kami. Dan ajari kami untuk melihat Alkitabmu dan tak bisa menafsir seenak kami. Tapi tunduk pada kebenaran, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk seorang Luther. Dan kami berdoa supaya Tuhan tolong pimpin kami. Supaya sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Ada satu gairah yang kuat. Bagaimana reformasi itu terus berjalan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Tolong tuntun pimpin dalam kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa bersyukur. Mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin.